Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih membahas hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara kandungan hadis tersebut, kemarin kita telah bahas satu kaidah dalam ilmu fikih, bahasanya segala sesuatu yang ditinggalkan atau dibuang atau disingkirkan karena Allah maka tidak boleh dikembalikan. Kemudian Asy-Syarih rahimahullah ta'ala mengatakan, wa min dzalik, di antara bentuk hal tersebut, di antara contohnya adalah taufik yang Allah berikan pada banyak orang setelah menimbang positif dan negatif dari benda yang namanya kotak ajaib, yang namanya televisi. Maka sebagian orang kemudian berketepatan hati karena melihat isinya cuma maksiat, untuk kemudian menyingkirkan benda tersebut dari rumahnya karena bertobat pada Allah dan ingin jaga jarak dan menjauhinya dan kejelekan yang ada di dalamnya. Maka kemudian dipensiunkan, dimasukkan ke gudang. Fahaulah, maka mereka-mereka ini kemudian ada di antara mereka bertanya, apakah mungkin kita kembalikan, kita pasang lagi, disetel dengan setelan yang lain, dengan channel yang lebih baik, namun kemarin telah disingkirkan dan dibuang, ditaruh di gudang karena bertobat pada Allah. Maka jawabannya tidak boleh. Setelah Anda mengeluarkannya karena Allah, maka Anda tidak boleh mengembalikannya. Karena kaidah yang mengatakan jika seorang itu meninggalkan sesuatu karena Allah, wahajar syai'an lillah, dan meninggalkan sesuatu karena Allah, maka dia tidak boleh dia kembalikan. Oleh karena itu, kembali kepada hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima hijrah para sahabatnya dengan mematikan mereka dalam iman dan tidak mengembalikan mereka ke Mekah, tidak membuat mereka menjadi penduduk Mekah setelah mereka meninggalkan Mekah karena Allah. Kemudian di antara doa Nabi yang Nabi sampaikan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berdoa, wala taruddahum ala aqabihim, ya Allah, janganlah kau kembalikan mereka ke belakang. Artinya, janganlah engkau kembalikan mereka berbalik dari iman, ya, menjadi murtad dan kafir, yang dengan ini maka mereka kembali ke belakang. Maka di sini menunjukkan bahwasanya kekufuran itu adalah keterbelakangan. Kekafiran adalah keterbelakangan, karena iman adalah kemajuan. Oleh karena itu, dalam banyak ayat dalam Al-Quran dan banyak hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut murtad atau kekafiran dengan sebutan kembali ke belakang. Kembali ke belakang. Ini menunjukkan bahasanya seorang muslim meyakini kekafiran, kemurtadan, kemusyrikan adalah keterbelakangan. Ini karena ya, kalau di tempat kita, kalau kita menghidupkan lagi budaya kemusyrikan, kita mundur kembali ke abad 400 Masehi. Kita mundur kembali ke abad 500 Masehi. Kalau kita hidupkan budaya maksiat, buka-buka aurat, kita mundur ke zaman koteka. Maka ini kemunduran. Kalau kita kemudian muja-muja nenek moyang, muja-muja kembali, muja-muja batu dan sebagainya, dengan alasan tradisi dan budaya, maka kita mundur ke abad 400 Masehi, abad keempat Masehi, tahun 400 Masehi, 500, tahun 700, tahun-tahun di mana nenek moyang kita menjadi pemuja nenek moyang, pemuja arwah leluhur, dan seterusnya. Maka benar kalau Al-Quran mengatakan dan hadis pun mengatakan bahasanya kekafiran dan kemusyrikan adalah kemunduran. Kemunduran. Kalau kita kembalikan, kita kembali ke budaya nenek moyang dalam masalah berpakaian, buka-buka aurat, kita kembali ke tahun sekian ratus Masehi. Dan ini, maka inilah yang diyakini oleh seorang Muslim. Kekafiran adalah kemunduran dan keterbelakangan. Keimanan dan ketaatan adalah kemajuan. Dan ini bertolak belakang 180 derajat dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang sesat dan mempropagandakan dan menjajakan kesesatan di tengah-tengah masyarakat, di mana mereka menyebut berpegang teguh dengan Islam, dengan ajaran Islam, sebagai kemunduran. Dan mereka mengatakan bahasanya yang namanya takodumiyah, kemajuan, adalah manakala seorang itu lepas, meninggalkan ajaran Islam secara total dan mengikuti barat secara total, maka itulah maju. Maka dianggap bahasanya yang namanya kemajuan adalah manakala seorang itu menjadi ilmanian, seorang itu menjadi sekuler. Berislam cuma sekedar ritual, ritual ibadahnya saja. Itu yang diatur dengan Islam. Agama cuma mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya saja, dan tidak mengatur bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara bergaul, dan seterusnya. Maka banyak orang mengatakan orang itu akan jadi orang maju manakala jadi orang sekuler, yang memposisikan agama cuma untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, sedangkan hubungan manusia dengan manusia, kehidupan bermasyarakat, maka agama jangan campur tangan. Artinya tanpa membedakan apa itu keimanan dan kekafiran, waliyadzubillah, tanpa perlu membeda-bedakan apa itu kemaksiatan dan ketaatan. Inilah yang dipropagandakan dan dijajakan oleh sebagian orang. Sedangkan seorang Muslim meyakini dan mengimani bahasanya iman adalah kemajuan senyatanya. Maka orang-orang yang maju adalah orang-orang yang beriman. Karena kemajuan hanya dengan iman. Sedangkan kemurtatan itu adalah nukusan ala aqibain, adalah berbalik ke belakang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, janganlah Engkau kembalikan para sahabatku ke belakang," yaitu menjadi murtad. Ini gambaran umum hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi membesuk Sa'ad bin Abi Waqqas dan dialog yang terjadi antara Nabi dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sedangkan kandungan hadis ini, maka dalam hadis ini terdapat banyak pelajaran yang sangat bernilai dan jumlahnya tidak sedikit. Yang pertama, di antara ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara keteladanan yang Nabi berikan adalah membesuk orang yang sakit. Membesuk dan menemani orang sakit, mengunjungi orang yang sakit, itu dalam bahasa hadis menggunakan istilah iadatul marid atau iadatul mardha, dan tidak ziaratul marid. Padahal kata-kata iadah dari kata-kata ada yaudu, yang mengandung makna kembali. Maka kenapa menjenguk orang yang sakit itu Nabi sebut dengan iadatul marid, yang mengandung makna kembali, dan tidak menggunakan ungkapan ziaratul marid, ya, ziarah yang artinya berkunjung? Jawabannya adalah karena menengok orang sakit, membesuk orang yang sakit, itu dianjurkan tidak mencukupkan diri dengan sekali jika diperlukan. Namun hendaknya dia kembali lagi menengoknya jika dibutuhkan. Maka membesuk orang sakit, yang menengok orang sakit yang Nabi tuntunkan adalah iyadatul marid, menengok dan kembali menengok di kesempatan yang lain. Tidak kemudian dia sakit sebulan tengok cuma sekali, maka itu ziaratul marid dan bukan iyadatul marid. Kalau iyadatul marid boleh jadi kita tengok di awal-awal sakitnya, kemudian kita masih dengar beliau masih sakit bahkan tambah parah, maka kemudian kita tengok lagi. Maka ini namanya iyadatul marid. Di sini ini disimpulkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang dalam kondisi sakit. Dan membesuk orang yang sakit itu memiliki manfaat, manfaat bagi orang yang membesuk dan manfaat bagi orang yang dibesuk. Adapun orang yang membesuk, manfaatnya maka dia menunaikan haknya, hak saudaranya seorang muslim. Karena di antara hak seorang muslim atas muslim yang lain adalah engkau jenguk, engkau tengok jika dia sakit. Dan menjenguk orang muslim ini, menjenguk orang muslim yang sakit ini tidak harus muslim yang dikenal. Tidak harus muslim yang dikenal. Enggak kenal dan belum tahu dia seorang muslim, menjenguknya adalah amal berpahala. Tidak harus disyaratkan tetangga, teman dan kawan dan atau orang yang dikenal. Namun semua muslim menjenguknya, menengoknya ketika dia sakit adalah satu amal yang berpahala. Meskipun ketika orang tersebut semakin besar haknya atas diri kita, maka semakin besar ganjarannya. Ketika dia cuma semata-mata seorang muslim, maka pahalanya cuma itu. Ketika dia adalah muslim yang kita kenal, maka bertambah. Ketika dia adalah muslim sahabat kita, bertambah. Di samping sahabat dia adalah kawan, maka ganjarannya bertambah. Yang lainnya, biasanya jika seorang itu menjenguk orang yang sakit, maka orang yang menjenguk orang yang sakit, Nabi sampaikan dalam satu hadis, dia terus menerus dalam makhofatil jannah, terus menerus dalam kebun surga. Maka seakan-akan dia berada dalam taman surga dan dia memetik buah-buah surga yang dia inginkan sampai dia kembali. Maka orang yang menjenguk orang yang sakit sampai kembali dia berada dalam taman surga. Kemudian manfaat yang lain dengan menjenguk orang yang sakit, maka berarti kita mengingatkan diri kita sendiri dengan nikmat sehat yang Allah berikan pada kita. Ternyata sehat itu nikmat. Ternyata sehat itu mahal harganya. Ternyata sesusah apapun kita ternyata masih kaya. Sesusah apapun kita, ketika kita nengok orang sakit, oh ternyata kita kaya. Napas gak perlu bayar. Itu yang kita tengok, napasnya bayar. Harus pakai oksigen. Segala satu tabung, berapa 3 juta atau berapa. Ternyata kita itu kaya. Ternyata kita masih kaya raya meskipun sesusah apapun diri kita. Sebagaimana ada seorang datang kepada seorang tabi'in bernama Abu Hazim, dia mengeluhkan kehidupan yang susah. Kehidupannya susah, penghasilan pas-pasan, bahkan sering kurang. Makan pun sangat terlalu ala kadarnya. Maka dia mengeluhkan penderitaan hidupnya. Maka kata Abu Hazim rahimallahu ta'ala, muka kau tukar matamu yang sehat dengan uang sekian banyak. Muka satu matamu kau tukar dengan harga 50 juta misalnya, kalau dalam bahasa kita, wah, ya tidak mau. Berarti Kemudian beliau masih tanya lagi, maukah kau tukar satu telingamu dengan mungkin dalam bahasa kita 100 juta? Wah ya, tidak tak kasih kalau cuma 100 juta. Nah, 200 juta ya juga tidak tak kasih juga. Saya lebih sayang telinga saya daripada uang 200 juta. Dan beliau sebutkan satu persatu nikmat badan orang tersebut yang masih sehat dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya. Kemudian beliau katakan, jika demikian engkau punya harta berapa juta rupiah kalau dalam bahasa kita. Nah, ini matamu sekian, nilainya ini sekian, sekian, sekian, sekian sampai kaki. Oh, maka berarti engkau berlimpah harta. Nah, engkau punya harta jutaan. Ini konglomerat. Nah, kau ini miliarder. Jangan anggap orang miskin susah. Kau ini punya harta yang miliaran nilainya. Demikian bahasa bebas untuk kisah Abu Hazim dengan seorang yang mengadukan kesusahannya kepada beliau. Maka pulanglah orang ini dalam keadaan bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala tentang betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan pada dirinya. Li'anna idza ra'a hadzal marid, karena jika orang sehat itu membuat orang yang sakit, dia lihat orang sakit tersebut tergeletak lemas, maka dia lihat bagaimanakah sakit yang ada pada dirinya. Kemudian orang yang membesuk ini mau raja'a ila nafsi, mau merenung, mau berfikir. Raja'a ila nafsi artinya merenung. Maka dia renungkan dirinya, kemudian dia bandingkan dirinya, dia mau berkaca. Maka dia lihat bahasanya dirinya dalam keadaan sehat dan afiat. Maka jika ini dia lakukan ketika dia membesuk orang yang sakit, maka dia akan menyadari betapa besar nikmat yang Allah berikan padanya dengan kesehatan yang Allah masih berikan untuknya. Benarlah kata penyair Arab, kata orang Arab, bahasanya sesuatu itu yu'rafu bididdihi, sesuatu itu baru diketahui nilainya ketika orang itu tahu kebalikannya. Orang itu akan tahu betapa bernilainya hidayah ketika dia melihat betapa jeleknya orang yang, betapa kasihannya orang yang terjumus dalam kesesatan. Orang itu mengetahui betapa besarnya nikmat taat ketika dia melihat betapa buruknya kemaksiatan. Dan orang itu menyadari betapa besarnya nikmat sehat setelah dia melihat betapa susahnya orang yang sakit. Kemudian di antara manfaat yang lain dengan menjenguk orang yang sakit, maka tindakan ini mendatangkan rasa cinta dan rasa cinta. Kedekatan hati antara orang yang menjenguk dengan orang yang dijenguk. Karena jika seorang itu menjenguk orang yang sakit, maka kunjungan ini itu akan berkesan daiman selalu di hati si sakit. Dia akan selalu mengingatnya dan mengenangnya. Dan setiap kali dia mengingatnya, maka dia akan semakin menyukai orang yang membesuknya. Dan ini akan sangat nampak jelas ketika si sakit tersebut ternyata sehat. Kemudian setelah itu terjadilah pertemuan antara dia dengan orang yang, si sakit yang telah sehat. Maka Anda jumpai dia akan sangat-sangat berterima kasih dengan kunjungan dulu. Maka akan Anda jumpai hatinya demikian lapang, demikian senang dengan pertemuan dan kunjungan dan acara membesuk yang terjadi ketika dia sakit. Terlebih-lebih lagi jika ternyata tidak ada orang yang nengoknya kecuali dia sendiri. Nah, akan lebih berkesan lagi. Nah, terlebih lagi setelah ditengok dan didoakan, habis itu besoknya langsung sehat. Nah, lebih berkesan lagi. Lebih tersentuh lagi. Maka inilah diantara manfaat membesuk orang yang sakit. Adapun orang yang dijenguk, adapun orang yang ditengok, maka dia juga mendapatkan faedah dan manfaat karena acara menjenguk dan menengok tersebut menyenangkan dirinya, melapangkan dadanya, dan menghilangkan berbagai kesusahan hati, kerisauan, dan penyakit yang ada pada dirinya. Warupa makdan boleh jadi orang yang menengok dan menjenguk tersebut mendapatkan taufik Allah, bersikap yang benar ketika menengok dan membesuk, dengan mengingatkan si sakit dengan kebaikan, dengan taubat, dan mengingatkan si sakit jika dia perlu berwasiat, maka adalah dia menulis wasiat. Maka jika dia ingin mewasiatkan sesuatu tentang utangnya, kalau saya punya utang di tempat si A, di tempat si B, dan yang lainnya, maka ini adalah satu manfaat yang sangat besar yang akan didapatkan oleh orang yang dijenguk. Oleh karena itu para ulama mengatakan sepatutnya dan dianjurkan bagi orang yang menjenguk orang yang sakit, hendaklah dia menggunakan kata-kata yang menunjukkan masih panjangnya ajal si sakit. Artinya kata-kata yang membuat dia bahagia dan gembira, dengan mengatakan semisal, masya Allah, Anda di hari ini dalam kebaikan, atau kalimat semacam itu. Namun tidak mesti yang dimaksud dengan kata-kata yang mengembirakan adalah kata-kata semisal, kondisi Anda membaik hari ini. Karena boleh jadi hari itu kondisi sakitnya jauh lebih parah daripada kemarin. Akan tapi katakanlah, hari ini Anda dalam kebaikan. Katakanlah, hari ini Anda dalam kebaikan. Karena setiap orang yang beriman, setiap hari dia dalam kebaikan. Setiap keadaannya adalah kebaikan. Maka jika ditimpa kesulitan, maka itu kebaikan, karena itu menghapus dosa-dosanya. Dan jika dia mendapatkan kesenangan, maka itu pun kebaikan. Ada kesempatan untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, katakanlah dengan kata-kata yang tidak dusta, tidak bohong, Anda di hari ini dalam kebaikan. Anda di hari ini dalam kebaikan. Ini enggak bohong. Beda kalau kondisi Anda semakin membaik, padahal semakin parah dan semakin gawat. Maka buatlah dengan kata-kata yang menyenangkan, namun kata-kata yang menyenangkan yang tidak dusta. Buatlah kata-kata yang membombong, yang membangkitkan semangat, namun bukan kata-kata yang dusta. Maka ucapkanlah, hari ini Anda dalam kebaikan, walhamdulillah, atau kalimat semacam itu yang membuat bahagia hatinya. Dan ajal itu adalah satu hal yang pasti, telah ditetapkan. Maka jika penyakit tersebut adalah ajalnya, maka dia akan mati. Namun jika masih tersisa darinya umurnya di dunia, maka dia pun akan masih bertahan hidup. Demikian juga sepatutnya, di antara adab yang lain yang dikatakan oleh para ulama, di samping kata-kata yang membuat memotivasi dia, namun dengan catatan tidak dusta, adab yang lain ketika kita menjenguk orang yang sakit, hendaklah mengingatkan orang tersebut untuk bertobat. Namun jangan menggunakan kata-kata yang bersifat kalimat langsung. Dengan menggunakan kata-kata yang bersifat langsung, karena boleh jadi kalimat langsung dalam hal ini, tobatlah, boleh jadi menyebabkan dia yanza'iju, menyebabkan dia terganggu hatinya, menyebabkan dia tersinggung. Boleh jadi orang tersebut ketika kita menggunakan kalimat langsung, bertobatlah wahai fulan, dia akan berkata dalam hatinya, seandainya sakitku bukanlah sakit yang berbahaya, tentu orang ini tidak akan mengingatkanku untuk bertobat. Apalagi bertobatlah sebelum ajalmu tiba. Akan tapi cara yang benar, kata beliau, hendaklah dimulai dengan menyebutkan ayat dan hadis yang di sana berisi sanjungan untuk orang-orang yang bertobat, yang dimungkinkan dengan ini si sakit itu bisa teringat dan mengambil pelajaran. Demikian juga sepatutnya hendaklah dia ingatkan si sakit untuk berwasiat. Namun jangan mengatakan, tulislah wasiat karena ajalmu sudah dekat. Karena seandainya kita katakan demikian, maka boleh jadi dia akan tersinggung. Akan tetapi misalnya dia ingatkan dengan beberapa cerita terkait dengan hal ini. Misalnya Dia ceritakan ada seorang yang dia punya utang dan dia adalah orang yang perhatian dengan utangnya. Maka ketika dia sakit, si fulan itu menulis wasiat untuk keluarganya, tolong lunasi utang saya yang ada di tempat si fulan dan fulan, atau ya, cara semacam itu. Itu intinya adalah kalimat-kalimat dan kata-kata yang tidak membuat dia tersinggung. Maka wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh seseorang ketika dia sakit, maka ada wasiat yang hukumnya wajib. Itu satu hal yang kewajiban tidak mungkin tertunai kecuali dengannya. Orang keluarganya tidak tahu utangnya dan berapa utangnya dan kepada siapa dia punya utang, kalau dia tidak berwasiat, maka menyampaikan wasiat dengan lisan atau dengan tulisan hukumnya wajib. Atau dia punya barang pinjaman yang tidak ini boleh jadi tidak akan terpulangkan, atau barang titipan yang boleh jadi keluarganya, istrinya pun tidak tahu ini punya siapa, kecuali dengan disampaikan secara lisan ataupun tulisan, maka berwasiat dalam kondisi ini hukumnya wajib. Adapun wasiat, ada wasiat yang hukumnya atau demikian juga wasiat yang hukumnya wajib. Ketika seorang tidak meninggal dunia, maka dia berwasiat. Ketika dia semakin sadar kalau ini semakin dekat ajalnya, maka dia berwasiat agar keluarganya tidak melakukan hal-hal yang haram setelah dia meninggal dunia, karena perbuatan atau perbuatan haram tersebut telah membudaya di lingkungannya. Maka ini hukumnya wajib untuk berwasiat. Dan boleh jadi wasiat itu hukumnya adalah dianjurkan manakala wasiat itu adalah wasiat sedekah. Tolong sedekahkan harta saya, tabungan saya, ambil 5 juta, tolong kasihkan ke orang miskin A dan B atau lembaga sosial A dan B. Yang ini maksimal 1/3 dari total harta yang ada. Ini hukumnya dianjurkan. Dan ada wasiat yang hukumnya haram. Jika wasiat tersebut adalah wasiat yang berisi hal yang haram, tolong tangisi saya setelah saya meninggal dunia misalnya. Tolong cari orang yang mau menangisi saya, dan kalau perlu diupah supaya dia nangis yang kencang. Dia orang tahu kalau keluarga kita sedang berduka. Maka ini wasiat yang haram. Termasuk wasiat yang haram adalah wasiat untuk diminta dimakamkan di tempat yang jauh. Dia meninggal di Jakarta dan minta tolong saya berwasiat supaya saya dimakamkan di tanah kelahiran saya, di pojok Sulawesi sana misalnya. Maka wasiat untuk dimakamkan di tempat yang jauh adalah wasiat yang batil, wasiat yang tidak sah, karena dia adalah wasiat yang haram. Wasiat yang menyebabkan membuang-buang harta. Dan karena sunnah Nabi SAW dalam masalah pemakaman adalah dimakamkan di tempat yang terdekat dari tempat meninggal dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai Mekah, Mekah tempat kelahiran beliau, dan Mekah adalah bumi yang paling Allah cintai, sebagaimana kata Nabi sendiri. Namun ketika beliau meninggal, beliau pun tidak berwasiat, tolong kuburkan saya di Mekah, atau tolong kuburkan saya di samping makam ibu saya yang ada di jalan antara Mekah dan Madinah, atau kalimat-kalimat semacam itu. Maka sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah pemakaman dimakamkan di tempat yang terdekat, dan para ulama mengatakan berwasiat untuk supaya dimakamkan di tempat yang jauh adalah wasiat yang tidak sah, wasiat yang tidak boleh dilaksanakan, dan tidak melaksanakannya bukanlah durhaka. Maka ini wasiat yang haram. Maka demikian juga wasiat yang haram manakala wasiat untuk kemudian warisan itu dibagi namun dengan tidak secara aturan Islam. Oh, anak A kasih sana, anak B kasih sini, anak C kasih sebelah situ. Dan itu jika ditimbang dengan aturan Islam tentang pembagian waris, tidak benar. Maka ini wasiat yang tidak sah, yang tidak boleh dilaksanakan. Atau wasiat agar salah satu ahli waris diberi harta yang lebih banyak daripada apa yang menjadi haknya, lebih dari maka anak anak yang ragil di samping dia dapat jatah warisan sebagaimana mestinya, maka ditetapkan oleh orang tuanya tolong dia dikasih sekian. Kemudian para ulama juga mengatakan di antara adab dan hal yang sepatutnya dilakukan ketika menjenguk orang yang sakit, jika kita melihat bahasanya si sakit tersebut, kita lihat tasawufan, menginginkan untuk dibaca-bacain, untuk diruqyah, maka sepatutnya kita bacakan ayat, kita bacakan doa untuknya, dan kita sebulkan ke orang yang sakit tersebut, ke badan orang yang sakit tersebut dengan doa yang dan bacaan yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semisal doa adzibil bas rabban nas wasyfi anta syafi la syifaan ila syifa'uk syifaan la yuratiru saqama. Hilangkanlah penyakit wahai Rabb manusia. Sembuhkanlah wahai zat yang penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu. Berikanlah kesembuhan yang tidak menyisakan dan meninggalkan penyakit sedikit pun. Bacaan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Atau bacaan lain, Rabbuna Allah alladzi fis sama', Rabb kita adalah Allah zat yang ada di atas sana. Taqaddas ismuka, masuci namamu. Amruka fis sama' wal ard, sesungguhnya ketentuanmu ada di langit dan di bumi. Kama rahmatuka fis sama', sebagaimana kasih sayangmu ada di langit, maka jadikanlah kasih sayangmu di bumi. Irfir lana haubana, ampunilah untuk kami dosa-dosa kami dan kesalahan-kesalahan kami. Anta rabbut tayyibin, engkau adalah Rabb orang-orang yang baik. Anjil rahmatan mirahmatika, turunkanlah sebagian dari kasih sayangmu dan turunkanlah di antara kesembuhanmu ala hadzal wajai, untuk penyakit ini. Maka di hadis disampaikan faya bara, maka orang tersebut akan sembuh jika memang jatahnya masih berumur panjang untuk sembuh. Hadisnya di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Al-Hakim mengatakan semua perawi hadis ini dipakai oleh Bukhari dan Muslim selain Ziyadah bin Muhammad. Dan dia adalah seorang syekh dari daerah Mesir yang sedikit hadisnya. Namun Adz-Dzahabi di Talkhis mengatakan bahasa yang Bukhari dan yang lainnya mengatakan hadisnya adalah hadis yang mungkar. Ya, jika ada perawi yang hadisnya mungkar, berarti status hadisnya dhaifun jiddan. Atau kita bacakan pada si sakit surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah itu ruqyah yang bisa dibacakan kepada orang yang sakit, bisa dibacakan kepada orang yang tersengat kala jengking, ular atau semacam itu. Di catatan kaki, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui seorang sahabat yang meruqyah dengan menggunakan surat Al-Fatihah, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka jika orang yang menjenguk itu melihat bahasanya dan bisa menangkap gelagat bahasanya orang yang si sakit ini ingin untuk dibaca-bacain, dibaca-bacakan doa atau ayat, maka hendaklah dia bacakan doa dan ayat sebelum dia meminta. Liala yulji al-marid, supaya si sakit ini tidaklah terpaksa sampai kemudian meminta agar dibacakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahasanya beliau melihat 70 ribu dari umatnya masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, dan Nabi sampaikan bahasanya mereka adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah dan tidak minta untuk dikai, diobati dengan besi yang panas membara, tidak pula punya anggapan sial, dan mereka adalah manusia yang sangat bertawakal, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di antara ciri orang yang masuk surga tanpa hisab, Dan tentu jika tanpa hisab, maka dia tanpa azab. Mereka tidaklah meminta untuk diruqyah. Artinya dia tidaklah meminta orang lain untuk membacakan doa, meminta doa, memintakan doa atau bacaan ayat Al-Quran padanya. Maka jika Anda, wahai orang yang menjenguk orang yang sakit, melihat bahwasanya si sakit itu ya tersyawak, sangat merindukan untuk dibacakan, maka bacakan. Jangan sampai dia terpaksa meminta untuk dibacakan atau minta untuk didoakan. Demikian pula di antara adab ketika kita membesuk orang yang sakit, jika kita lihat bahwa si sakit itu menginginkan agar kita lama berada di dekatnya, lama membesuknya, maka hendaklah kita lama berada di sana. Dan janganlah Anda susah berada lama di sana, karena Anda berada dalam kebaikan dan pahala selama Anda berada di tempat si sakit. Maka lamakanlah kunjungan Anda. Dengan itu maka Anda membuat si sakit gembira. Dan boleh jadi dengan sebab gembiranya hati si sakit, maka ini jadi sebab kesembuhannya. Karena gembiranya si sakit, lapangnya dada si sakit, itu menurut ahli kesehatan ada di antara faktor terpenting terwujudnya kesembuhan. Di mana si sakit itu gembira, bahagia, tidak tertekan. Maka jika Anda lihat bahwasanya si sakit itu ingin agar Anda lama berada di sana, maka hendaklah Anda lama berada bersamanya. Maka lamalah duduk di dekatnya. Demikian seterusnya sampai Anda melihat dan mengetahui kalau dia sudah mulai bosan. Maka setelah itu segera pamitan. Namun jika Anda lihat bahasanya si sakit ini terbebani dengan kedatangan Anda, dan dia tidak ingin Anda lama-lama berada di dekatnya, atau dia ingin bahasanya Anda cepat pergi, sehingga datanglah berada di dekatnya, yang hadir di dekatnya adalah keluarganya, dan dia merasa nyaman dengan keluarganya, maka janganlah Anda berlama-lama. Maka datang, tanyakan kabarnya, setelah itu pulang. Is'alan halihi suman syarif. Datang, tanyakan kabar, setelah itu pamitan pulang. Kemudian di antara kandungan hadis ini menunjukkan betapa baiknya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidaklah diragukan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang terbaik akhlaknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Nun wal qalami wa mayasturun, demi pena dan apa yang ditulis oleh pena. Para ulama ahli tafsir berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud dengan pena dalam ayat ini. Sebagian mengatakan dia adalah pena takdir yang ada di Lauhul Mahfudz, namun pendapat yang lain mengatakan dia adalah pena, semua pena yang dipakai untuk mencatat, menulis. Maka berdasarkan penjelasan yang kedua, maka ayat ini menunjukkan pentingnya tulis menulis dan berharganya pena, sehingga Allah pun bersumpah dengannya, menunjukkan betapa pentingnya tulis menulis. Maka Allah telah mengisyaratkan urgennya tulisan, urgennya tulis menulis, yang ini adalah dorongan secara tidak langsung agar kaum muslimin adalah hendaknya menjadi orang yang pandai baca dan tulis, dan orang yang perhatian dengan tulisan, suka membaca dan suka menulis. Fama anta bi nikmati rabbika bi majnun, dan engkau wahai Muhammad bukanlah orang yang gila dikarenakan nikmat Rabbmu yaitu kenabian, dan senyap bagimu pahala yang tidak akan pernah putus. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan senyap engkau berada di atas akhlak yang sangat-sangat mulia. Maka manusia yang paling luhur akhlaknya, paling bagus akhlaknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga telah ukur akhlak seorang muslim adalah akhlaknya Nabi, bukan kebiasaan dan tradisi. Jika itu sejalan dengan akhlak Nabi, maka itu satu hal yang akhlak mulia. Jika itu bertentangan dengan akhlak Nabi, maka itu bukan akhlak mulia. maka menghadiri acara kemusyrikan bukanlah akhlak Nabi, maka itu bukan akhlak mulia. Oleh karena itu, karena beliau adalah orang yang berakhlak mulia, maka beliau menengok para sahabatnya, membesuk sahabatnya, mengunjungi rumah sahabatnya dan mengucapkan salam kepada mereka. Sampai-sampai Nabi pun melewati beberapa anak kecil yang masih kecil-kecil dan beliau mengucapkan salam kepada mereka, salatullah wassalamuhu alaih. Demikian yang kita kaji di kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.